jadikan aku menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjaga hatimu. Jadikan aku menjadi pangeranmu. Ada rembulan dan bintang di bumi, ada aku dan bidadari. Bulan temani aku bernyanyi dan bintang temani dia tertawa. Jadikan aku menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjaga hatimu. Jadikan aku menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjadi pangeranmu.